Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang, dimanapun antum saat ini mendengarkan Radio Hang. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian di kesempatan sore hari ini. Tentunya menemani sahabat semuanya. Maka untuk saat ini kembali Ustadz Adil yang akan tentunya mengisi kajian di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga menemani waktu sahabat Hang yang mungkin saat ini sudah menjelang senja ya. Tentunya saat ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah antum rampungkan, atau mungkin antum saat ini sedang menunggu waktu untuk pulang ke rumah. Ada kalanya mungkin antum mungkin ada juga baiknya antum mendengarkan kajian sore hari ini. Kita sabar dulu Ustaz Adil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dan sahabat semuanya, kita langsung saja dengarkan nanti Ustaz Adil akan menyampaikan kajiannya. Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Dan tentunya langsung saja kita dengarkan Ustaz Adil menyampaikan kajiannya. Wa tafadhal maskur Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim. Nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين صحابة هانغ لمن أفن أنتم برادا هياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مساءكم وصباحكم أسأل الله أن يجعل الله مسيري ومصيركم الجنة أسأل الله مولى الكريم أن يصحح أبداننا وأن يعطي لنا الصحة والعافية في الدنيا والآخرة كم مسلمين dan kaum muslimat sahabatan dan juga pendengar radio Al-Bayan Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kali ini akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disyarahkan kemudian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan juga Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah. Yaitu hadis nomor 34 dan insyaallah taala kita akan bahas ada 2 atau 3 hadis pada kali ini. Yang pertama hadis An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un, bahwa beliau Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Ada apa dengannya dan bagaimana tentang taun? Fa akhbaraha, lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberi kabar, yakni memberitahu beliau radhiyallahu ta'ala anha, annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha', faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Bahwasanya sesungguhnya penyakit taun itu adalah merupakan azab yang Allah kirimkan, yang Allah utus kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nas'alullah al-fa'afiyah. Lalu Allah jadikan penyakit taun itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, maka tidaklah ada seorang hamba yang dia terkena penyakit taun. Seorang hamba yang mukmin, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Lalu dia tetap bertahan di negerinya, di negeri yang menyebar penyakit taun padanya, dalam keadaan bersabar terhadap takdir Allah, muhtasiba, dan juga mengharapkan pahala dari Rabbnya. Kemudian yang ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, beriman kepadanya dengan seyakin-yakinnya, bahwasanya tidaklah akan ada yang bisa menimpanya, mengenainya, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan, telah gariskan, tuliskan untuknya. Bagaimana jadinya? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya, kecuali baginya, kata Nabi SAW, pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis nomor 35, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna Allah Azza wa Jal qal, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini menunjukkan hadis Qudsi. Idza talaitu abdi, ketika aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua matanya, Allah butakan kedua matanya, fasabara, lalu dia bersabar, awadtuhu minhal jannah, aku akan menggantikan kedua matanya dengan surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga. Maka sahabat hang rahimakumullahu ta'ala, al-muallif rahimahullah, al-imam al-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dia masukkan dalam hadis ini ke dalam bab as-sabr, hadis Aisyah, dan juga hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun hadis Aisyah, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa taun itu merupakan rijis, yakni azab, yaitu azab yang Allah utus, Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang Allah kehendaki dari hambanya, merupakan azab yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum Islam. Allah yang dengannya mengazab dan membinasakan kaum-kaum sebelum Islam. Lalu Allah yang maha berkehendak menjadikan itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kok bala jadi beriman, kok jadi rahmat? Iya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis-hadis sebelumnya telah kita bahas di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yakni ujian-ujian kepada hambanya sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kadar yang Allah ketahui. Ada yang Allah butakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka manusia ini kapanpun dan kapanpun dan mencari sampai hari kiamat, akan tetap ada yang mati, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang ini. Harus seperti itu. Kematian anak. Ya. Jadi ini semua kemiskinan. Kemudian dibunuh dengan zalim. Kemudian diuji dengan raja yang zalim. Penguasa yang zalim. Ini semua ikhwani fiddin rahimakumullah. Kematian kekasih. Kematian suami. Ini semua adalah sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah hamba diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih mencukupi, lebih luas untuknya daripada kesabaran itu sendiri. Karena dengan kesabaran, bagaimanapun rumit dan peliknya permasalahan, menjadi biasa-biasa saja baginya. Seraya beriman kepada Allah dan mengharapkan dia merasakan manisnya iman, manisnya beriman kepada takdir Allah, sehingga dia lupa pahitnya musibah karena sudah merasakan manisnya iman. Dan dia sudah menyaksikan dengan ainul yakin, dengan haqqul yakin, dengan ainul yakin, bahwa dia melihat jannah. Seperti yang terjadi pada para sahabat ketika perang Uhud, sebagian mereka mengatakan, wallahi la ajidu riha al-jannati min wara'i Uhud. Wallah, di bawah tekanan peperangan antara mati dan hidup, adapun orang beriman seperti para sahabat mengatakan, wallahi aku telah mencium bau surga dari belakang Uhud. Maka dia pun memakai kain kafan, menutupkan badannya dengan kain putih, dan dia tidak ingin lagi kembali ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah Allah dengan penuh hikmah. Tidak, Allah tidak berbuat kecuali dengan ilmu dan dengan hikmah. Alimahu al-ibad am jahiluh, baik para hamba mengetahui hikmah atau tidak, yang jelas Allah SWT adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang Allah kehendaki dengan ilmu dan hikmah yang Allah SWT sebutkan. Kemudian penyakit ta'un itu sendiri, ada yang mengatakan para ulama bahwa ta'un itu adalah merupakan waba'un mu'ayyan, suatu virus tertentu. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa ta'un itu adalah setiap virus yang memakan korban banyak, yang mematikan penduduk bumi banyak, yang terjadi di sebuah negeri atau penduduk negeri yang mengenai penduduknya dan mati manusia bergelimpangan, yaitu suatu virus, suatu penyakit. Dengan penyakit tersebut banyak manusia yang mati karenanya. Itu para ulama mengatakan itu termasuk dikatakan ta'un. Sebagian para ulama mengatakan hanya satu bentuk jenis penyakit tertentu yang terjadi di zaman Nabi SAW dan yang semisalnya itu, yakni dengan ciri-ciri seperti itu baru dikatakan ta'un. Wabah yakni fes. Seperti itu. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan yang penting ada virus atau yakni wabah yang secara menyeluruh yang terjadi pada suatu negeri yang membinasakan penduduknya. Karena ikhwatal iman, kadang di sebagian waktu Allah Azza wa Jalla menguji manusia dengan Allah kirimkan virus yang mematikan mereka. Sampai dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di Saudi sendiri pernah satu kejadian di daerah beliau, masjid itu penuh dengan orang mati. Zuhur ada 5 orang, asar nanti ada lagi 7, maghrib nanti atau subuhnya ada lagi 3, begitu seterusnya. Penduduk rumah itu, pengisi rumah itu, keluarga itu ada 7 orang. Ada kemudian anaknya dulu, kemudian umminya, begitu seterusnya. Kadang sampai habis semua. Kadang tersisa 2 atau 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nani Allah SWT menguji hambanya dengan berbagai ujian-ujian. Yang dengan itu Allah SWT, dengan itu manusia sebagian masuk jannah dan sebagian justru mendapatkan azab fauqa azab. Nasallahu alal afiyah. Jadi ta'un itu baik dikatakan dia merupakan virus tertentu ataupun semua virus yang mengenai sebuah negeri seperti kolera, influenza, flu dan yang lain-lain yang mematikan, yang jelas itu semuanya adalah ta'un. Ini merupakan rijis, yakni azab, merupakan azab Allah SWT yang Allah utus kirimkan pada makhluk. Akan tetapi merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Ketika Allah turunkan penyakit itu, maka seorang mukmin tetap bertahan di negerinya yang Allah sudah utus virus ta'un padanya. Sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah SWT, pahala dari Rabbnya, dan dia beriman mengetahui bahwa tidak akan menimpanya apapun kecuali yang telah Allah tuliskan untuknya, Allah takdirkan untuknya. Maka orang yang seperti ini kalau dia mati syahid, mati karena ta'un tersebut, dalam keadaan bersabar dan ihtisab mengharapkan ganjaran Allah, seraya dia tahu bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan, maka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih dari jalan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara adab-adab ketika terjadi sebuah virus, sebuah wabak, ya, flu dan yang lain-lain yang mematikan banyak manusia di sebuah negeri. Allah uji di sebuah negeri. Maka kata Nabi SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengarkannya telah turun di sebuah negeri, maka jangan kalian pergi ke sana. Dan ketika terjadi pada suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar kalian daripadanya karena takut lari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 5729 atau juga Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 2219. Artinya ikhwatal iman, ketika terjadi sebuah penyakit taun, nasallallahu alaihi wasallam, di sebuah negeri, maka adabnya tidak boleh kita pergi ke sana. Kenapa? Karena pergi ke sana itu artinya apa? Itu menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Sudah di sana banyak bergelimpangan mati gara-gara virus, kita ke sana pula. Maka sunnahnya dilarang, kita haram ke sana. Adab kita tidak boleh pergi ke sana. Tetapi sebaliknya, wa idza ka walakinahu idza waqa'a fi ardin, ketika kita mendengarkan telah terjadi taun virus ini di sebuah negeri yang bukan di negeri kita, fa innana la nakhruju minha, maka kita tidak boleh keluar daripadanya karena takut kena virus tersebut. Karena ikhwatal iman, ketahuilah sesungguhnya anda biar bagaimanapun lari daripada penyakit taun itu, yang rasanya ingin lari dari kematian, dari takdir Allah, maka sesungguhnya anda lari dari negeri itu tidak ada manfaatnya bagimu, tidak melewatkanmu daripada sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ingatlah ketika terjadi sebuah seperti itu, kita sebuah negeri muncul taun, virus yang mematikan di sebuah negeri yang kita di dalamnya. Ingatlah kalau sudah seperti itu, hadis-hadis seperti ini. Ingatlah kisah yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran Karim tentang orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka karena takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Famatu, maka mati mereka semuanya. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Agar Allah menerangkan kepada mereka yang lari itu, bahwa la mafarra min qada'illahi illa ilallah. Tidak ada tempat berlari daripada qada' dan takdir Allah kecuali kepada Allah saja. Berarti kalau sudah terjadi sebuah ta'un di sebuah negeri, kita tidak boleh lari daripadanya. Namun kita berlindung kepada Allah dari ta'un itu sendiri. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ta'un. Maka itu yang kita lakukan. Beriman dan bersabar. Ini merupakan juga ikhwatal iman, bahwa fa innal hadara la tunji min al-qadar. Sesungguhnya kehati-hatian tidaklah dapat menyelamatkan kita dari takdir Allah. Bagaimana kalau kita mengatakan lari dari takdir ke takdir? Tidak bisa, karena sudah ada larangan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 243, Allah Azza wa Jalla berfirman, kharaju min diyarihim wahum uluf. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan jumlah mereka ribuan. Berkata sebagian ahli ilmu dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, bahwa ayat ini turun, yakni bahwa telah turun wabah, yakni virus di sebuah negeri, lalu mereka keluar daripadanya, berbondong-bondong keluar daripadanya. Maka Allah mengatakan kepada mereka yang ribuan yang keluar dari negeri mereka itu, mutu, mati kalian. Ini di mana di antara azab-azab Allah kepada umat-umat sebelum kita, taun. Yang kedua, di antara bandelnya kaum-kaum sebelum kita, sampai Allah mematikan mereka untuk sebagian waktu, baru Allah hidupkan lagi mereka. Bani Israel sering dimatikan Allah SWT, diazab Allah SWT, lalu Allah hidupkan lagi. Sehingga jelaslah bagi mereka, annahu la mafarra minallahi illa ilaih. bahwa tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepada Allah itu sendiri. Maka jeritan-jeritan kita kepada Allah SWT. Kadang kita terjadi ada musibah. Wahai pulan, wahai alan, wahai anu, wahai ini. Sakit gigi aja, 110 rumah tangga ke kiri, ke kanan, muka belakang, mendengarkan jeritan sakit giginya saja baru. Mungkin keseleo rambutnya, sakit kukunya sedikit, semua orang harus tahu. Tetapi dia lupa, tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Padahal kita di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa kita meminta kepada Allah, hatta sa'asa idhan qata. Meminta kepada Allah sampai tali sendal saja kalau putus. Diriwayat daripada Abdullah bin Umar, yakni dia mengatakan kepada orang yang tidak zikir, tidak berdoa setelah sholat. Yakni, maka dia mengatakan, ya akhi, alisa laka lillahi hajah. Tidakkah kamu membutuhkan kepada Allah SWT? Wallahi, demi Allah, wahai saudaraku, inni la as'alullaha, yakni hatta al-milih. Demi Allah, aku meminta kepada Allah, biarpun hanya sekedar garam. Maka duhai akhi, duhai ukhti, perbanyaklah mengeluh kepada Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Karena kalau kita memohon kepada manusia, mengeluh kepada manusia, mereka bosan dengan kita. Mereka, yakni kalaupun mereka membantu kita sekali, dua kali, yang ketiga mereka sudah enggak mempunyai kemampuan lagi. Tidak ada ubahnya bagaikan mathal, permisalan yang terjadi di bangsa Arab. Yakni yasta'inu bidhaqanih. Terkenal. Yasta'inu bidhaqanih. Arti literally-nya adalah, yakni dia meminta tolong dengan dagunya. Ini ada sebuah kisah, di mana dahulu seekor onta yang dibebani lebih daripada kekuatannya, kapasitasnya. Maka dia pun, begitu dibebani, dia enggak bisa naik. Enggak bisa berdiri. Dengan empat kakinya. Maka dia berusaha untuk naik. Maka dia minta tolong untuk menaikkan badannya itu dengan dagunya lagi. Kaki kelima. Kita tahu bahwa dagu, yakni jauh lebih lemah dibanding dengan kekuatan kaki. Tendangan dagu dengan tendangan kaki beda. Tapi dia minta tolong kepada dagunya sendiri supaya dia bisa naik mengangkat beban berat itu. Nah ini tidak mungkin. Begitulah kita minta tolong kepada makhluk yang lain secara umum. Yasta'inu bidzaqnih. Ini adalah permisalan untuk orang yang dia minta tolong ketika terjadi musibah, beban berat baginya. Lalu dia minta tolong kepada makhluk yang makhluk itu lebih lemah daripadanya. Kalaupun kaya, lebih pelit, lebih terasa miskin lagi orang kaya daripada dia. Ini seperti permisalan orang Arab tadi, yasta'inu bidzaqnih. Nas'alullah al-afiyah. Maka artinya kita pilih-pilih dan tempat kita bergantung hanyalah tabaraka wa ta'ala. Adapun manusia kita, yakni boleh kita saling tolong-menolong. Keutamaan-keutamaan besar, tetapi kita memilih waktu, memilih orang dan memilih yakni cara yang benar di dalam dan juga dengan cara yang syar'i di dalam meminta tolong kepada manusia. Dan masalah apa dan kapan. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis Aisyah ini terdapat sebuah dalil. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, terdapat sebuah dalil tentang keutamaan sabar. Keutamaan mengharapkan ganjaran kepada Allah SWT. Bahwa seorang manusia apabila dia bersabar, di dalam hatinya dia bersabar, dia tahan. Maka ketika seorang bersabar di sebuah negeri, di sebuah negara, di sebuah daerah yang Allah uji dengan ta'un, kemudian mati karenanya, maka Allah catatkan dia termasuk, Allah berikan padanya seperti pahala orang yang mati syahid. Maka ikhwatal iman, yang demikian itu karena manusia apabila telah turun ta'un di sebuah negeri, di sebuah daerah, maka sesungguhnya hidup ini sangat mahal bagi manusia. Coba kalau kita lihat ada tsunami mau datang. Tsunami seperti itu. Nasalamualaikum. Kalau kita mendengarkan tsunami saja, kita lihat film-film yang ada, seperti di Aceh, saudara-saudara kita mengenai ini kemarin, berkumpul di jalan, semua menjerit, mencari tempat yang tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidup ini sangat mahal. Harta, bahkan anak, suami, enggak perlu lagi semua saat itu. Mahal yakni kehidupan saat itu. Maka disitulah nampak kekokohan manusia. Kesabaran manusia diuji saat itu. Sehingga dia antara hidup dan mati mengharapkan keselamatan min Rabbil Alamin. Maka orang seperti itu diberikan Allah pahala seperti mati syahid. Kan manusia ketika sudah dia lihat bergelimpangan banyak manusia di sekitarnya mati gara-gara ta'ud, maka dia biasanya lari. Takut kena juga. Tapi kalau dia bersabar, bertahan, mengharapkan ganjaran, dan dia tahu bahwa Allah, bahwa sesungguhnya tidak akan menimpanya kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan untuknya. Lalu dia mati gara-gara itu, kecuali Allah catat baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Ini merupakan nikmat Allah. Inilah maksud, di antara maksud daripada hadis Nabi SAW, yakni ta'un itu adalah rahmat bagi orang beriman. Biarpun dia kelihatannya, zahirnya merupakan penyakit, tetapi sebab masuk jannah. Karena ikhwani fiddin, jannah adalah tidak, yakni merupakan nikmat tertinggi dan abadi yang tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Kecuali rahmat dan kasih sayang Allah, pemberian Allah semata dan taufik Allah semata. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hukum asal dulunya ta'un itu dibuat Allah adalah azab bagi umat-umat sebelum kita. Hal itu juga virus yang memakan, menyebabkan kebusukan pada daging dan yang lain, itu juga tadinya adalah azab Allah kepada Bani Israel yang pelit, yang menimbun-nimbun harta mereka. Allah kirim virus yang membinasakan mereka, membinasakan makanan mereka itu. Sampai sekarang, kalau dahulu ikhwatal iman, tidak perlu ada kulkas-kulkas seperti sekarang ini. Ternyata Allahu Akbar. Begitulah rentetan demi rentetan. Dampak-dampak daripada kedurhakaan kepada Allah Rabbul Alamin. Namun orang kafir, orang fasik tetap saja tidak mau tahu. Padahal dia sendiri sedang menjerit batinnya untuk keluar daripada, yakni apa namanya, kegelapan batin yang ada dalam dadanya. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan umat Muhammad SAW, Allah khususkan mereka dengan kebaikan. Allah jadikan, yakni sesuatu yang azab bagi yang lain, tetapi rahmat bagi umat yang beriman, orang umat Muhammad SAW. Kemudian ikhwatal iman, di antara faedah-faedah dari hadis yang mulia ini, pahala dan ganjaran bagi mereka yang di, yang yakni apa yang menimpa seorang hamba. Baik dia hammin wa hazan, kesedihan karena memikirkan masa lalu, masa yang akan datang, masa depan. Kesedihan karena memikirkan masa lalu berupa meninggalnya seorang ibu, meninggalnya seorang bapak, meninggalnya seorang kakak, meninggalnya kekasih, meninggalnya suami, ataupun rongrongan-rongrongan daripada keluarga suami dan yang lain-lain. Maka ukhti, akhi, ingatlah pahala besar yang Allah akan berikan pada anda ketika hamba ditimpa kesedihan karena memikirkan masa depan, memikirkan masa, yakni kesedihan masa lalu, yakni gundah gulana, gangguan-gangguan yang lain. Ini adalah khusus diberikan Allah kepada ahlul iman. Bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Dan karena ini akan tetap sampai hari kiamat akan ada. Tidak ada sebuah negara yang mampu mengatasi, tidak ada masyarakatnya yang bersedih, tidak ada masyarakatnya yang tidak ada gangguan dan seterusnya. Tidak ada. Negara super power apapun, negara yakni seorang yang dari pasukan antibody, anti apapun katanya, tetap dia mendapatkan kendala-kendala. Karena semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Berada pada dunia yang Allah SWT merupakan daru ibtila, negeri cobaan demi cobaan. Yang dengan itu Allah tamhis merupakan babak penyisihan. Dan juga adalah menuju babak final. baru akhirnya imma ilal jannah wa imma ilal nar. Nas'alallaha al-afwa al-afiyah fid dunya wal-akhirah. Sahabat hang dimanapun antum berada, di antara fawaid, faedah dari hadis yang mulia ini, tidaklah terbatas pahala mati syahid ini hanya kepada orang yang mati dalam peperangan saja. Akan tetapi mencakup banyak bentuk-bentuk manusia yang diberikan Allah pahala seperti mereka. Antara lain di dalam berdasarkan hadis-hadis, orang yang mati karena penyakit taun seperti dalam hadis yang kita baca ini. Dengan syarat bersabar dan mengharapkan pahala. Kemudian orang yang mati tertusuk. Ditusuk. Mataun. Mataunan. Jadi kena orang dikena tombak dan yang lain. Orang yang mati karena penyakit perut. Orang yang mati tenggelam. Mati, orang yang mati terkena reruntuhan. Orang yang mati karena terbakar, tenggelam dan yang lain. Atau wanita-wanita yang mati karena melahirkan atau karena nifasnya. Itu semuanya berdasarkan hadis. Mereka diberikan Allah pahala seperti orang yang mati syahid. Biarpun mereka tidak diperlakukan seperti mati syahid. Artinya tidak dimandikan. Ya, biarpun boleh disolatkan, tapi boleh tidak disolatkan. Tidak wajib disolatkan. Dan kemudian dikuburkan. Jadi di mereka dikuburkan sebagaimana kondisi mereka. Dengan darah-darah mereka. Kalau ini enggak. Orang yang mati seperti ini, mati wanita yang mati melahirkan, mati terbakar dan lain, tetap mereka disolat, wajib disolatkan, wajib di, yakni diperlakukan fardu kifayah yang lain. Kemudian ikhwat al-iman, tadi juga telah kita sebutkan bahwa ketika terjadi penyakit taun di sebuah negeri, di sebuah daerah, dan seorang hamba tersebut ada padanya, maka tidak boleh bagi dia keluar daripada itu, daripada negeri itu. Akan tetapi hendaklah dia bertahan seraya menunggu takdir Allah kepadanya dan mengharapkan ridha Allah SWT. Ini adalah dengan perintah Allah dan takdir Allah. Kemudian ikhwatal iman, ini adalah bagaimana tindakan preventif yang disebut dengan bahasa Arabnya adalah at-tibbu al-wiqai. At-tibbu al-wiqai. Yakni tindakan preventif, tindakan secara dini sebelum terjadinya suatu kasus, suatu penyakit misalkan. Artinya adalah bagaimana Islam berusaha untuk membatasi penyakit-penyakit buruk yang menular dan tidak dibiarkan menyebar begitu saja tanpa kendala, tanpa kendali. Ini disebut di dalam Islam disebut dengan mabda, yakni prinsip al-hajarus sihi, yakni al-hajarus sihi artinya adalah seorang itu dipenjara, dibatasi, dikurung seperti itu demi kesehatan masyarakat itu sendiri, manusia itu sendiri. Lupa saya istilah kedokterannya, di mana ini bahasa Arabnya adalah al-hajarus sihi. Jadi itu diantara tindakan-tindakan, yakni pengobatan nubuwah, pengobatan kenabian. Jadi ketika terjadi wabah di sebuah negeri, jangan orang ke situ lagi, dan mereka yang di dalam, jangan keluar ke situ, dari situ lagi, supaya tidak menyebar. Jadi betul-betul dilokalisasikan, dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak, yakni merambah dan meluas, menjangkiti manusia yang banyak. Ini kasih sayang Allah SWT dan syariat yang sangat ini. Sebelum muncul teori-teori kedokteran modern, ini sudah dikenal sejak Islam pertama, sejak awal-awal Islam. Sejak yakni di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ini merupakan syariat Islam. Di mana kita lihat teori-teori kedokteran sekarang, ketika ada orang ini yang menular penyakitnya, bagaimana dikhususkan kamarnya, dikhususkan ininya dan seterusnya, tidak boleh orang masuk ke situ kecuali dengan peralatan atau dengan pakaian tertentu. Ini sudah ada syariat ini sebelum, jauh lagi sebelum muncul ilmu kedokteran yang sekarang ini, menunjukkan yakni benarnya dan jitunya syariat Islam, bahwa Islam itu adalah maslahat manusia itu sendiri, dan syariat Islam memperbaiki dan syariat Islam itu baik dan memperbaiki manusia dan lingkungan. Itulah hadis yang pertama, ikhwatal iman, hadis nomor 30, yakni 34. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila saya menguji hambaku dengan bihabibatayh, dua yang sangat dia cintai, ini dua mata, maka lalu dia bersabar, maka aku akan gantikan baginya dengan jannah. Artinya ikhwatal iman, sesungguhnya tidaklah seorang manusia yang Allah ambil matanya. Ini artinya ada saja yang buta matanya, waliyadzubillah. Alhamdulillahilladzi afana mimma asaba haula wa faddalana ala katsirin minal khalqi tafdila. Jadi tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah ambil kedua matanya lalu dia buta, kemudian orang tersebut bersabar, kecuali Allah ganti kedua matanya dengan surga Allah. Maka duhai akhi, duhai ukhtil karimah, yang telah Allah uji, yang sedang Allah uji dengan kebutaan, maka bersabarlah anti, harapkanlah jannah. Kenapa Allah ganti dengan surga seperti itu? Karena mata itu sendiri mahbubah lil insan, sangat dicintai manusia mata ini. Kenapa? Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua mata, manusia itu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ganti dengan jannah. Menunjukkan berharganya mata itu. Lalu mata inilah yang kita buat jalalatan kemana-mana. Lihat sana, lihat sini. Membuat akhirnya tidak bersyukur, waliyadzubillah. Padahal ikhwani fiddin, wal jannatu tusawi kulla dunya bal qad qala sallam. Padahal surga itu adalah sama dengan seluruh dunia dan seisinya. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, di sahih Bukhari, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minat dunya wa mafiha. Letak tongkat salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya paling tongkat kita 1 meter kan. Jarang orang punya tongkat 5 meter, enggak ada. Maka ikhwan fiddin, kenapa sampai sedemikian rupa? Karena sesuatu di akhirah, di jannah itu adalah kekal. Tidak akan binasa, tidak akan habis. Sementara dunia dan semuanya dan pengisinya, faniyatun zailah, yakni binasa dan akan hilang. Kalaupun suami atau istri yang kita cinta, harta dan pangkat yang kita sangat sayangi, kalaupun bukan kita yang, yakni kalaupun kita tidak berpisah dengan kita ketika kita hidup, ya, pasti akan kita tinggalkan juga dengan kematian. Ragman an anfina, biarpun kita tidak mau. Radio kecintaan kita ini, radio hang kita ini, kalaupun bukan kita yang meninggal, radio ini meninggalkan kita, pasti kita meninggalkannya. Satu saat pasti berpisah dengan kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, satu saat pasti akan berpisah juga. Bukanlah perpisahan yang kukesali, tetapi perjumpaanlah kukesali. Ini adalah yakni pantun-pantun mereka yang cengeng-cengeng seperti itu. Seorang mukmin mengatakan, alhamdulillah Allah mempertemukan kita di atas iman, dan insyaallah Allah yakni memisahkan kita di atas iman kepada Allah. Dan kita semoga Allah SWT mempertemukan kita di jannah yaumul qiyam, dalam keadaan saling mencintai karenanya, sebagaimana kita saling mencintai di dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana hanya 1 meter di akhirat, di jannah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita tahu dunia dan isinya apa isinya. Mahal. Dengan orang-orangnya, laki-laki gantengnya, wanita-wanita cantiknya, emas dan perak, dan juga pegunungan dan ikan-ikannya, lautannya semua. Itu adalah lebih baik hanya 1 meter tanah, 1 jengkal 1 meter tanah di jannah daripada dunia dan seisinya itu. Lalu apakah kita tergiur gara-gara, yakni lalu kita meninggalkan din kita? Lalu kita tidak mau bersabar? Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah, kiranya mata kita juga sehat, tapi juga kita insyaAllah, narjullah al-jannah. Ketahuilah duhai saudaraku, bahwa Allah SWT ketika Allah mencabut dari manusia salah satu panca indranya, maka biasanya Allah SWT menggantikannya pada panca indera yang lain. Allah lebihkan panca indera yang lain, yang dapat meringankan jeritan-jeritan dia kehilangan satu panca indera. Coba kita perhatikan orang buta, ikhwani fiddin. Allah berikan pada mereka kekuatan panca indera dan pemahaman dan ingatan yang dahsyat sekali bila dibandingkan dengan orang lain. Sampai-sampai sebagian manusia, apabila dia buta, Allah berikan pada dan kita dapatkan dia itu berjalan di pasar. Jalan-jalan di pasar. Seolah-olah dia melihat. Dia merasakan likukan-likukan jalan di pasar-pasar. Dia merasakan menurunnya jalan, meningginya jalan. Tahu dia. Bahkan di antara kisah-kisah yang disebutkan tentang keajaiban-keajaiban panca indera orang yang buta itu, ketika seorang supir bersama penumpangnya yang orang buta, yakni taksi, naik taksi. Seorang buta ini naik taksi bersama supirnya, yakni pergi dengan supir ke, yakni pinggir kota. Rumahnya di pinggir kota. Menuju rumahnya. Orang buta ini mengatakan kepada supir mobil, ke kanan pak. Sebentar dia bilang, arah kiri pak. Ini lurus saja pak. Padahal supir itu tidak tahu alamat orang-orang tersebut. Sampai akhirnya orang buta tersebut, walinya ya nina safal af ya, dia turunkan sini aja pak. Udah pas dia turun di depan pangkal tangkanya itu sendiri. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka sedianya mereka mengharapkan nikmat ini. Maka seorang beriman bersyukur tentang nikmat mata ini. Dia lihat untuk mentaati Allah Subhanahu Wataala. Allahu Akbar. Betapa banyak merasakan rintihan-rintihan bagi orang beriman, susahnya menjaga pandangan. Maka dikatakan para ulama, barang siapa yang menundukkan pandangannya dan dia tidak memakan kecuali yang halal, ya, dan dia tidak memasukkan, tidak menggunakan kemaluannya kecuali pada yang halal, maka Allah akan jadikan dia bergembira. Maka dengan demikian kita pahami, menunjukkan apakah Allah akan mempergauli orang fasik dengan orang saleh? Kalla wallah, kalla wallah. Apakah Allah memberikan kedamaian hati, kesenangan kepada orang fasik, orang kafir, lalu Allah menyanyiakan orang bertakwa kepada Allah? Kalla wallah. Sesungguhnya dasar-dasar kebahagiaan itu tidaklah mesti yakni harta yang melimpah. Karena tidak sedikit manusia yang punya harta, justru hartanya mengazabnya. Justru harta membuat dia tidak istirahat, tidak bisa mencari apa yang ia inginkan. Dia dikejar-kejar oleh utangan dan yang lain-lain. Utangnya ratusan juta, utangnya miliaran gara-gara hartanya itu sendiri. Sudah mempunyai supermarket, sudah mempunyai plaza, masih ingin plaza kedua, ketiga. Sudah menguasai Gunung Sumatera, ingin Gunung Kalimantan, ini dan seterusnya. Akhirnya Nusa Kambangan, waliyadzubillah. Bernapas pun hanya di bawah, yakni penjara bawah tanah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Maka apakah seperti ini merupakan kebahagiaan? Apakah hal seperti ini merupakan tanda taufik dari Allah SWT? Kalau seandainya pangkat dan jabatan itu membuat dia taat kepada Allah, maka kita katakan adalah nikmat bagi anda. Ahlan wa sahlan. Selamat atas terpilihnya. Akan tetapi kalau tidak, kebanyakan manusia, maka kata Nabi SAW, orang yang dipilih jadi pemimpin, jadi qadi itu adalah, dia telah disembelih tanpa pisau. Namun ketika seorang adalah dipilih jadi qadi, jadi hakim, lalu dia adil, maka Allah berikan padanya naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya ikhwani fiddin, menjelang hari kiamat banyaknya orang yang siap jadi pemimpin, akan tetapi jarangnya di antara mereka yang mau berbuat adil. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika terjadi bala, telah terjadi musibah berupa kebutaan, berupa kematian, berupa yakni penyakit taun dan yang lain, maka kata Nabi SAW, tidaklah diberikan kepada hamba yang lebih baik dan lebih mencukupi daripada kesabaran. Namun ini bukan maksudnya, kalau begitu ya Allah ujilah aku, ujilah aku. Tidak boleh. Justru kita harus berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Jangan azab aku ya Rabb. Ya Allah, aku juga mohon al-afiyah, kesehatan tubuh ya Rabb. Keselamatan ya Allah. Tapi kalau sudah terjadi musibah, maka tidak ada kebaikan, tidak ada lagi yang terbaik yang Allah berikan pada hamba kecuali kesabaran. Maka ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, yakni bagaimana mata ini, dengan itu seorang bisa melihat istrinya, suaminya, anaknya. Kemudian diantara tambahan faedah dari hadis yang mulia tadi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, min ahabbillahi man ahabbahu Allahu ibtalah. Siapa yang Allah cintai, Allah uji dia, agar Allah jauhkan daripada dia sesuatu yang makruh. Allah tidak buat dia istidraj. Semakin maksiat, semakin Allah beri harta, semakin Allah beri pangkat, sehingga tidak dia sadar lagi kecuali sudah mati dan tidak ada gunanya lagi taubat. Atau dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Atau dengan itu Allah mengangkat derajatnya, sehingga sebagian hamba diberikan Allah derajat yang tinggi, manzilah aliyah, kedudukan yang sangat tinggi di jannah yang tidak mungkin dia dapatkan dengan amal-amalnya. Maka Allah membuat ujian baginya, dengan itulah dia mendapatkan manzilah tersebut. Maka ketika seorang menerima musibah-musibah dengan penerimaan yang ridha dan bersabar dan bahkan bersyukur, maka sempurnalah apa yang dimaksud daripada dirinya, yakni kamalu al-ubudiyah, kesempurnaan penghambaan kepada Rabbnya, bikamalil hubbi wa kamali az-zul, dengan kesempurnaan dan klimaks daripada cinta dan puncak daripada penghambaan kepadanya. Sampai-sampai suatu yang dianggap azab, kalau itu di jalan Allah, dia justru tersenyum dengannya. Kemudian diantara faedah dari hadis Adis Anas, al-jannatu a'zamul iwad, bahwa surga itu merupakan pengganti yang paling mahal. Maka kalau seandainya seorang manusia, seorang kafir atau siapa saja, diberikan pangkat jabatan sehebat mungkin di dunia, tetapi tidak masuk jannah, wallahi wallahi walladzi nafsi biyadih, dia sungguh telah khasira khusranan mubina, dia telah merugi dengan kerugian yang tidak tara. Dia akan terhina, disungkurkan di hadapan seluruh manusia. Oleh karena itu, at-tamattu' bil basar, yakni bersenang-senang dengan pandangan, yufni bifana'id dunia, bersenang-senang dengan pandangan mata ini adalah akan hilang hancur dengan matinya seseorang. Akan tetapi bersenang-senang dengan jannah, maka dia akan kekal nan abadi. Maka orang yang cerdik adalah orang yang menjadikan dunia sarana menuju akhirah. Apapun ceritanya yang dimiliki dunia ini, semua dijadikan untuk mencari jannah, bukan sebaliknya. Dunia jadi tujuan dan akhirat sebagai sarana. Atas nama agama dia mencari dunianya. Maka ya Rabb, Allahumma waffiqni, Allahumma ihdina subulas salam, اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم وفقنا وسددنا اللهم متعنا بأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين و wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan minta ampun atas kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.